الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Di pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Sebelum kita mulai, tafadhal yang belum pernah setoran matan, falyatafaddal. Kembali bait yang ke-1 sampai yang ke-6 sambil murojaah. Qala al-Imam qala al-Baiquni rahimahullahu taala fi manzumatihi al-musamma bil manzumah al-Baiquniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو قسام كثر. Sampai di situ yang sudah kita baca dan sudah kita hafalkan. Adapun pembahasan kita terakhir adalah pada bait yang ke-4. Itu pada bait yang berbunyi yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Ini masih bait yang terkait dengan bait sebelumnya, yaitu penjelasan tentang hadis sahih. Penjelasan tentang hadis sahih ini masih berkaitan dengan penyebutan syarat-syarat hadis sahih. Syarat yang pertama dari hadis sahih yang bisa kita ketahui di bait yang ketiga, apa itu? Yang pertama, ittisalus sanad, ketersambungan sanad, ketersambungan rantai sanad. Kemudian syarat yang kedua yang bisa kita ketahui di bait yang ketiga apa? Adamus syudzud, tidak ada syudzud. Yang ketiga, adamul illah, tidak ada illah. Baru kemudian yang keempat, yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, meriwayatkannya. Itu meriwayatkan apa? Hadis sahih. Adlun, seorang yang memiliki adalah, seorang yang adil, yang memiliki adalah. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan al-adalah sambil murojaah ini, ya. Fadhal, Baisha. Istiqamatur rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Keistiqamahan seseorang di dalam agama dan muru'ahnya. Itu pengertian dari adalah. Sehingga seorang yang adil, seorang yang adil adalah seorang yang istiqamah agama dan muru'ahnya. Para ulama menyebutkan definisi dari al-adil atau al-adl, seorang yang memiliki adalah, didefinisikan dengan apa? Al-muslimul baligh al-aqil as-salim min asbabil fisqi wa khawarimil muru'ah. yaitu seorang yang muslim, baligh, aqil, berakal, yang selamat dari sebab-sebab kefasikan dan yang merusak muru'ah. Itu definisi seorang yang adil. Adapun muru'ah, siapa yang bisa menyebutkan? Ta'riful muru'ah, pengertian dari muru'ah. Karena muru'ah ini penting juga, ya. Harus diperhatikan ketika kita mengambil ilmu dari seorang, sebagaimana para ulama ahlul hadis ketika meriwayatkan hadis melihat kepada pembawa hadis tersebut, dilihat muru'ahnya. Apakah dia seorang yang memiliki muru'ah ataukah tidak? Siapa yang bisa menyebutkan definisi al-muru'ah? Brian? Muru'ah? Apa? Bubay? Iya, apa itu? Tarifnya apa? Nah, seperti itu ya. Ada juga yang menyebutkan ta'rifnya dengan adab nafsaniyah, yaitu adab yang ada pada diri seorang yang bisa membawa pemiliknya kepada mahasinul akhlak wa jamilul adab, yang bisa membawa pemiliknya kepada akhlak yang baik dan kebiasaan yang bagus. Sehingga muru'ah ini terkait dengan apa? Terkait dengan bagusnya akhlak dan pembawaan dari seseorang. Yang mana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Adapun yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin di dalam syarah adalah sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Ayyaf'ala ma yujammiluhu wa yuzayyinuhu wa yada'a ma yudannisuhu wa yashinuhu. Itu seorang melakukan hal-hal yang memperbagus dan memperindah kondisi dirinya dan meninggalkan segala apa yang bisa mengotori atau mencemarkan serta menodainya. Itu mengotori atau menodai akhlaknya, adabnya, pembawaannya. Ya. Seperti itu penjelasan dari tentang muru'ah. Terakhir yang kita baca sampai mana? Tentang dhabit ya. Sehingga pembahasan tentang al-adl sudah selesai. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Itu dhabit. Yarwihi adlun dhabitun an mithlihi. Sekaligus ini adalah syarat yang terakhir dari syarat hadis sahih. Meriwayatkan hadis sahih itu seorang yang adil. Sudah selesai kita pembahasannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu dhabitun. Meriwayatkannya juga perawi yang dhabit. Qala asy-syarih asy-syaikh al-Utsaimin rahimahullah wa qawluhu dhabitun huwa alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa ada'an. Sampai di situ ya. Sudah ketemu semuanya? Dan ucapan dari muallif an-nazim, dhabitun huwa alladhi yahfadhu ma rawa tahammulan wa ada'an. Yang dimaksud dengan seorang yang dhabit, dhabit itu isim fa'il, pelaku. Adapun fi'ilnya adalah dhabata, yadbitu. Pelakunya namanya dhabit. Siapa yang dimaksud dengan seorang yang dhabit? Huwa alladhi, dia adalah orang yang yahfad, yang bisa menjaga ma rawa, apa yang dia riwayatkan. Bisa menjaga apa yang dia riwayatkan, tahammulan, baik ketika menerima riwayat tersebut, wa adaan, begitu pula ketika menyampaikan. Ini definisi dari seorang yang dhabit. Itu seorang yang bisa menjaga apa yang dia riwayatkan, baik ketika menerima riwayat itu, ataupun ketika menyampaikannya. Misal, contohnya, atau misalnya adalah, ayyakuna nabihan yaqadhan inda tahdithi syaykhi lil hadith. Ini terkait dengan apa? Tahammul. Seorang yang dhabit, ayyakuna nabihan yaqadhan, adalah seorang yang cerdas, yang pandai. Yaqadhan, yang secara bahasa yaqadhan itu, yaqad, itu maknanya adalah seorang yang terjaga, tidak tidur. Yang dimaukan di sini adalah seorang yang penuh perhatian ketika menerima riwayat. Inda tahdithi syaykh lil hadith, ketika syaykh, yaitu gurunya, sedang menyampaikan hadith. Seorang perawi yang dhabit adalah perawi yang memiliki akal yang bagus, ya, yang memiliki kepandaian dan kecerdasan. Dan ketika dia hadir di majelis tahdith, atau ketika mendengar gurunya menyampaikan hadith, dia penuh perhatian. Tidak sedang mengantuk, tidak sedang tidur, atau yang semisalnya. Falatakadu takhruju kalimatun min fami syaikh illa waqad dhabataha wa hafidhaha. Wa hadha huwa tahammul. Maka tidak ada, hampir tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut syaikh, dari mulut guru, sang guru, illa waqad dhabataha wa hafidhaha, kecuali dia, yaitu perawi tersebut, telah menangkapnya dan mengingatnya. Wa hadha huwa tahammul, inilah yang dimaksud dengan tahammul, yaitu ketika menerima riwayat. Ketika menerima riwayat, seorang yang dhabit kondisinya seperti ini. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulut gurunya, kecuali dia pegang, dia tangkap dengan baik, dan dia ingat. Tidak ada yang terluput. Adapun, wa ammal ada, ammal ada, adapun yang dimaksud dengan al-ada, yaitu penyampaian, ayyakuna qalilan nisyani. Bihaitsu annahu idza arada an yuhaddisa bima sami'ahu minasy syaikhi addahu kama sami'ahu tamaman. Yang dimaksud seorang yang dhabit di dalam penyampaian hadis, di dalam penyampaian riwayat, adalah ayyakuna qalilan nisyan, sedikit lupanya. Sedikit lupanya. Beliau menggunakan takbir atau ibarah yang seperti ini, sedikit lupanya, karena namanya manusia, ya, pasti pernah mengalami yang namanya lupa. Enggak ada manusia yang enggak pernah lupa. Rasulullah saja alaihi salatu wassalam, afdhalul bashar, manusia yang paling utama, paling mulia, pun pernah mengalami yang namanya annisyan, lupa. Apalagi yang kedudukannya di bawah beliau alaihi salatu wassalam. Sehingga takbir yang tepat adalah sebagaimana yang disebutkan oleh syarih di sini, ayyakuna qalilan nisyan. Bihaitsu annahu idza arada an yuhaddisa bima sami'ahu minasy syaikh, yaitu ketika dia hendak atau ingin menyampaikan apa yang dia dengar dari gurunya, addahu kama sami'ahu tamaman, dia menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar secara sempurna. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Sempurna. Tentunya nanti kondisi perawi itu berbeda-beda juga, bertingkat-tingkat. Tapi ini beliau menyebutkan kondisi yang paling sempurnanya, yaitu ketika perawi bisa menyampaikan riwayat secara sempurna seperti apa yang dia dengar dari syekhnya. Fala budda min ad-dhabt fil halain, maka harus ada yang namanya ad-dhabt pada dua kondisi ini, pada dua kondisi di atas. Kondisi yang pertama apa? Ketika at-tahammul, ya, istilah-istilah ini coba dipahami baik-baik dan diingat baik-baik, karena akan terus terulang nanti, ya. Istilah at-tahammul, istilah al-ada, ya. Ini yang memang sering dipakai atau biasa dipakai oleh para ulama ahlul hadis. At-tahammul itu kondisi ketika perawi menerima hadis, mendengarkan hadis. Adapun ada adalah ketika perawi menyampaikan hadis kepada orang lain sebagaimana yang dia dengar dari gurunya. Maka harus seorang perawi itu memiliki dhabt pada dua kondisi ini. Fi halit tahammul, yang pertama pada kondisi at-tahammul, wa halil ada, dan yang kedua adalah ketika kondisi al-ada. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan. وَضِدُّ الضَّبْطِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ لَدَيْهِ غَفْلَةٌ عِنْدَ التَّحَمُّلِ أَوْ أَنْ يَكُونَ كَثِيرًا النِّسْيَانِ عِنْدَ الْأَدَاءِ. Lawan dari الضَّبْط, الضَّبْط itu masdarnya, ya, masdar dari ضَبَطَ. Kalau yang ضَبِط tadi itu pelakunya, isim fa'ilnya. Lawan dari الضَّبْط adalah ayyakuna al-insan ladaihi ghaflah inda at-tahammul, yaitu ketika seseorang memiliki atau ketika pada diri seorang itu ada kelalaian saat tahammul, lalai ketika menerima riwayat. Jadi ketika menerima riwayat dia tidak yaqad, tidak sedang terjaga, tidak sedang penuh perhatian. Mungkin pikirannya sedang, ya, memikirkan hal lain sehingga konsentrasinya pecah, sehingga tidak bisa menerima riwayat secara sempurna. Lalai dia. Atau ketika tahammul, dia ngantuk, ya. Atau yang semisalnya. Al-muhim, lalai. Ya. Lafadz lalai atau istilah lalai itu luas, ya. Au ayyakuna katsiran nisyani indal ada, ataupun banyak lupa ketika penyampaian. Jadi lawan dari al-dhabt ini juga ada pada dua kondisi. Baik ketika kondisi tahammul, lalai ketika tahammul, ataupun ketika penyampaian banyak lupa. Bisa jadi seorang perawi ketika tahammul bagus, ya, dia bisa menyerap atau menerima riwayat dari syekhnya secara sempurna, tapi ketika menyampaikan kembali riwayat tersebut banyak lupa. Ya, ada perawi yang kondisinya seperti ini. Adapun kalau ketika tahammul sudah lalai, maka ketika ada pun ketika menyampaikan, maka semakin, ya, banyak riwayat tersebut yang menjadi, ya, cacat pada riwayatnya. Karena pada tahammulnya saja sudah lalai. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah wa la naqulu alla yansa, dan kita tidak mengatakan bahwasanya seorang yang dhabit itu sama sekali tidak lupa. Kita tidak mengatakan demikian. Karena apa? Karena memang tabiatnya manusia itu pelupa, mudah lupa. Tidak pernah, tidak ada manusia yang tidak pernah lupa. Li'annana idza qulna innahu yushtaratu alla yansa lam na'khudh 'ushra ma sahha 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Karena Kalau seandainya kita mengatakan innahu yushtarat alla yansa, dipersyaratkan seorang yang dhabit itu tidak lupa, tidak pernah lupa sama sekali, ya, tidak pernah lupa sedikit pun, lam na'khud usyra ma sahha 'anil nabi, maka kita tidak akan bisa menerima 1/10 saja dari apa yang sahih dari Nabi. Jadi kalau seandainya kita persyaratkan perawi yang meriwayatkan hadis dari Nabi itu harus seorang perawi yang tidak pernah lupa sedikit pun, maka kita tidak akan menerima hadis yang sahih dari Nabi walaupun hanya 1/10. Berarti kurang dari 1/10 riwayat yang sahih dari Nabi yang bisa kita terima. Karena itu syarat yang sangat ketat, ya. Kalau dipersyaratkan perawinya harus perawi yang tidak pernah lupa sedikit pun. Walakinnal murada alla yakuna katsiran nisyan, akan tapi yang dimaksud adalah perawi yang dhabit itu adalah perawi yang tidak banyak lupa. Fa in kana katsiran nisyani fa inna haditsahu la yakunu sahihan. Kalau seandainya perawi tersebut banyak lupa, maka hadisnya menjadi tidak sahih. Hadisnya menjadi tidak sahih. Limadha? Kenapa? Alasannya adalah lihtimali ayyakuna qad nasiya. Karena ada kemungkinan dia telah lupa di dalam riwayat tersebut. Ini jika kondisi perawinya apa? Katsirun nisyan, banyak lupanya. Maka hadisnya menjadi tidak sahih. Karena ada kemungkinan apa yang dia riwayatkan itu sudah berubah. Dia sudah lupa riwayat tersebut. Baik dengan penambahan ataukah pengurangan. Wannasu yakhtalifuna fi hadha ikhtilafan katsiran. Ikhtilafan kabiran. Dan manusia berbeda-beda kondisinya di dalam hal ini. Itu dalam hal apa? Ad-dhabt. Dengan perbedaan yang besar. La indat tahammul wa la indal ada. Tidak hanya dalam hal at-tahammul, tidak pula hanya dalam hal ada. Itu maksudnya kedua-duanya. Faba'dun nas yarzuquhullahu fahman wa hifdhan jayyidan. Sebagai manusia ada yang Allah karuniakan kepadanya pemahaman dan hafalan yang baik. Sebagian orang ada yang Allah karuniakan seperti ini. Diberikan pemahaman yang baik, mudah paham, dan ingatannya juga baik. Ketika mendengarkan ilmu atau mendengarkan riwayat, dia memahami dengan baik riwayat tersebut dan dia ingat dengan baik. Dipahami maknanya dengan benar dan baik, dan juga menghafal kata perkatanya dengan benar. فَبِمُجَرَّدِ مَا أَيْ يَسْمَعَ الْكَلِمَةَ إِلَّا وَقَدْ تَصَوَّرَهَا. Hanya dengan sekedar mendengar sebuah kalimah, sebuah kalimat, ya. إِلَّا وَقَدْ تَصَوَّرَهَا. Kecuali dia telah tergambar, ya, telah tergambar pada dirinya riwayat tersebut. Yaitu sudah menangkapnya. وَقَدْ حَفِظَهَا. Dan telah mengingatnya. وَضَبَطَهَا تَمَامًا وَأَوْدَعَهَا الْحَافِظَةَ عِنْدَهُ. Dia bisa menangkap riwayat tersebut atau kalimat tersebut dengan sempurna dan menyimpannya di dalam ingatannya. عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ تَمَامًا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ تَمَامًا. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalimat itu. Apa adanya secara sempurna. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. فَبَعْدُ النَّاسِ يَفْهَمُ الشَّيْءَ خَطَأً ثُمَّ يُودِعُ مَا فَهِمَهُ إِلَى الْحَافِظَةِ. Dan ada sebagian orang yang ketika mendengar sebuah ucapan atau riwayat, memahaminya dengan salah, dengan keliru. Kemudian dia simpan apa yang telah dia pahami dengan keliru tadi di dalam ingatannya. Sehingga yang dia ingat ya, adalah ingatan yang keliru, ya, pemahaman yang keliru. Nah, manusia dalam hal ini berbeda-beda kondisinya. Ya. Ini terkait dengan ad-dhabt. Orang, ya, manusia itu berbeda-beda dalam dhabtnya. Ada yang mudah paham ketika mendengar suatu ucapan dan mengingat betul ucapan itu, kata per kata dia ingat. Ada yang mungkin ada yang di bawahnya kondisinya. Bisa paham dengan baik, tapi tidak hafal kata per kata dengan sempurna. Tapi paham dengan baik. Ada juga yang di bawahnya lagi, ketika memahami sudah salah. Ya. Ketika memahami sudah salah. Sehingga yang dia ingat pun adalah ingatan yang salah atau keliru. Qala rahimahullah wa kadzalikan nisyanu fa innan nasa yakhtalifuna fihi ikhtilafan 'aziman. Begitu pula lupa. Maka sungguhnya manusia berbeda-beda di dalam hal lupa ini dengan perbedaan yang besar. Faminan nasi man idza hafizal haditha istaudahu tamaman kama hafizahu. Sebagian manusia ada yang jika mendengar hadis, dia bisa menyimpannya secara sempurna sebagaimana yang dia ingat. La yansa minhu syai'an. Jadi ketika ada sebagian orang yang ketika menghafal hadis, idza hafizal hadis, jika dia menghafal hadis, dia simpan hafalan itu secara sempurna sebagaimana yang dia hafal di awal. La yansa minhu syai'an, tidak lupa sedikit pun dari hafalan tersebut. Tidak ada yang dia lupakan. Wa in nasiya fa huwa nadir. Jika kalaupun lupa maka sangat jarang. Wa minan nasi man yakunu bil 'aks. Di antara manusia ada yang sebaliknya. Ya, ada yang kondisinya sebaliknya. Ketika menghafal hadis, dia tidak bisa menyimpan hafalan tersebut secara sempurna. Banyak lupa. Ya. Maka kondisinya, kondisi kedua jenis manusia ini berbeda. Ammal awwalu fa ma'rufun annahu dhabitun. Adapun kondisi yang pertama, maka sudah jelas. Ma'ruf. Bahwasanya orang tersebut tergolong seorang yang dhabit. Seorang yang ya, dhabit. Memiliki dhabit. Amma tsani fa huwa katsirun nisyan fa laisa bidhabit. Adapun kondisi orang yang kedua, yang gampang lupa, banyak lupa, tidak bisa menyimpan apa yang dia hafal dengan baik, maka ini tergolong katsirun nisyan, banyak lupa. Falaisa bidhabit, maka tidak tergolong, tidak termasuk seorang yang dhabit. Walakin yajibu alaihi ta'ahudu ma tahammalahu aktsara mimma yajibu 'alal awwal. Jadi dia sendiri, orang yang kedua ini kondisinya bukan seorang yang dhabit, akan tapi wajib baginya untuk menjaga apa yang telah dia terima dari riwayat itu lebih banyak dari apa yang wajib bagi orang yang pertama. Li'annahu idza lam yata'ahadhu fasawfa yunsa wa yadhi'. Karena jika dia tidak menjaga dengan baik riwayat yang telah dia terima, maka riwayat tersebut akan dilupakan, akan dia lupakan dan akan hilang. Ya, maksudnya adalah orang yang kondisinya seperti yang kedua itu memiliki kewajiban lebih daripada yang pertama. Kalau yang pertama dia mudah ingat, ya ingatannya kuat, dia bisa menyimpan ingatannya tadi, apa yang dia hafal tadi dengan baik, dengan sempurna, itu karunia dari Allah. Ya, nikmatun minallah. Adapun kondisi orang yang kedua yang hafalannya lemah, mudah lupa, tidak bisa menyimpan hafalannya dengan baik, maka dia harus wajib baginya untuk menjaga hafalannya lebih daripada orang yang pertama. Jadi misalnya kalau orang yang pertama sekali mendengar langsung hafal, gak dimurojaah pun, gak diulang-ulang pun hafal terus. Ketika dia ingin menyampaikan hafalannya tadi, bisa langsung seketika yastahdir, menghadirkan hafalannya secara sempurna tanpa ada salah. Ini nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Dan diantara para a'immah, a'immatul muhaddithin, ada yang kondisinya seperti ini. Ya, seperti yang diriwayatkan dari al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, beliau ya mengatakan bahwasanya tidaklah aku mendengar suatu kalimat kecuali aku langsung menghafalnya. Ya. Seolah-olah ketika beliau menyampaikan hadis atau riwayat yang beliau dengar, seolah-olah beliau sedang ya membaca dari kitab gitu ya. Jadi tergambar di ingatan beliau dengan baik. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga kondisi orang yang pertama ini adalah sekali lagi karunia dari Allah. Kalaupun dia tidak murojaah, tidak dia ulang-ulang, dia tetap bisa menjaga hafalannya dengan baik. Adapun kondisi orang yang kedua, karena mudah lupa, banyak lupa, gampang lupa, maka dia harus wajib baginya untuk menjaga lebih daripada yang pertama. Dia harus sering murojaah, ya. Harus sering diulang-ulang hafalan tersebut agar tidak hilang, tidak lupa. Ini juga ada beliau jelaskan nanti, yaitu terkait dengan mencatat ilmu. Qala rahimahullah, fa in qala qailun hal lin nisyani min ilajin aw dawain, jika ada orang yang berkata, apakah lupa itu ada obatnya? Apakah lupa itu ada obatnya atau ada penawarnya? Qulna, maka kita katakan na'am, lahu dawa'un bifadlillah. Na'am. Ya, benar. Lupa itu ada obatnya, ada penawarnya, karena lupa itu adalah penyakit. Ya. Penyakit sehingga butuh diberi obat atau penawar. Nah, di sini Syekh Al-Utsaimin menyatakan lupa itu ada obatnya, ada penawarnya bifadlillah. Wahyal kitabah, yaitu mencatat. Dengan mencatat. Walihada imtannallahu azza wa jalla ala ibadihi biha. Oleh karena itu Allah memberikan nikmat kepada para hambanya dengan nikmat ini. Al-kitabah. Menulis, mencatat. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Alaq. Allah Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq. Yang telah menciptakan manusia dari alaqah. Dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah zat yang maha mulia. Alladhi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan ilmu dengan al qalam, dengan pena. Faqala iqra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan dengan iqra. Maknanya adalah bacalah. Thumma qala, kemudian di ayat yang berikutnya yang keempat Allah berfirman, alladhi 'allama bil qalam. Allah adalah zat yang mengajarkan ilmu dengan perantaraan pena. Ya'ni iqra' min hifdzik, makna dari ayat ini, beliau jelaskan, iqra' min hifdzik, bacalah dari hafalanmu, dari ingatanmu, fa'in lam yakun fa'bin qalamik. Adapun jika tidak bisa, maka dari penamu. Ini isyarat, bahwasanya menjaga ilmu itu, bisa dengan ingatan, hafalan. Kalau tidak bisa menjaga ilmu dengan hafalan, dengan ingatan, maka jagalah ilmu dengan catatan, dengan menulis. Fallahu tabaraka wa ta'ala bayyana lana kaifa nudawi hadhihi al-illah. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan kepada kita dalam ayat itu bagaimana cara mengobati penyakit ini, yaitu penyakit lupa. wa hiya illatun nisyan, yaitu penyakit lupa. Wa dzalika bi an nudawiyaha bil kitabah, yaitu dengan kita mengobatinya menggunakan al-kitabah, pencatatan atau penulisan. Wal ana asbahat al-kitabatu adaqqa, asbahat al-kitabatu adaqqa minal awwal. Adapun di zaman ini, zaman modern ini, pencatatan menjadi lebih detail, lebih rinci daripada zaman-zaman sebelumnya. Li'annahu wujida bihamdillahil ana al-musajjalu. Karena di zaman modern ini, dengan ya, segala puji bagi Allah, ada yang namanya al-musajjil. Ada yang namanya al-musajjil, yaitu alat perekam. Di zaman salaf tidak ada alat perekam, recorder enggak ada, sehingga harus mencatat. Di zaman ini sudah ada alat perekam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini juga termasuk apa? Proses atau kategori apa? Al-kitabah, pencatatan, yaitu merekam secara sempurna, secara detail dan rinci. Wa qawluhu, dan ucapan dari muallif, an mithlihi yarwihi adlun dhabitun an mithlihi, an mithlihi ay li an annahu la budda an yakuna ar-rawi muttasifan bil adalati wadh-dhabt. Dari yang semisalnya, maksudnya adalah perawi yang meriwayatkan hadis haruslah seorang yang memiliki sifat adalah dan adh-dhabt. Wajarwihi amman ittasofa bil adalah wadzabat, dan dia pun meriwayatkan dari perawi yang sebelumnya yang juga memiliki sifat adalah dan adzabat. Falau rawa adlun anfasik, kalau seandainya ada perawi yang adil meriwayatkan dari perawi sebelumnya yang ternyata seorang yang fasik, falayakunu hadithu sahihan, maka hadithnya tidak menjadi hadith yang sahih, tidaklah hadisnya menjadi hadith yang sahih. Wa kadza idza rawa insanun 'adlun jayyidul hifdzi 'an rajulin sayyi'il hifdzi katsirin nisyani fa inna haditsahu la yuqbal. Begitu pula jika ada seorang yang adil, yang bagus hafalannya, meriwayatkan dari perawi yang memiliki hafalan yang jelek atau banyak lupa, maka hadisnya tidak bisa diterima. Walaupun dia sendiri seorang yang fiqah, perawi yang fiqah, yang adil, dhabit, tapi dia meriwayatkan dari perawi yang jelek hafalannya atau banyak lupa, maka hadisnya menjadi tertolak, tidak diterima. Wala yakunu sahihan, dan tidak menjadi hadis yang sahih. Li'annahu lam yarwihi an rajulin dhabitin mithlihi, karena dia tidak meriwayatkan hadis tersebut dari seorang yang dhabit semisalnya. Sehingga harus rangkaian perawi yang ada di dalam sanad hadis yang sahih itu harus perawi yang adlun dhabitun semuanya, ya, baru bisa hadis tersebut menjadi hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.